بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan abidin a'uzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali di majlis yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ikhwan abidin a'uzakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memberi tausiah yang harus saya sampaikan, sehingga mohon maaf tanpa ada persiapan karena saya berjumpa dengan para asatidzah dan thullabul ilm di salah satu ma'had terbesar di Nusantara ini, di kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Mungkin saya hanya menyampaikan satu ayat saja untuk pertemuan kali ini, karena setelah saya nanti insyaallah akan disampaikan oleh Akhun Al-Fadil Al-Ustaz Afifuddin Asidawi Hafizhu Ta'ala Wara'a. Naam. Barakofikum. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat An-Nakhl, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, man amila salih, barang siapa yang beramal salih, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau wanita, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberi dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi dia balasan pahala lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ikhwana fillah na'udzakumullah, dalam kehidupan ini banyak manusia yang ingin mencari kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Namun keinginan mereka ini banyak yang tidak tercapai, dikarenakan mereka tidak tahu ilmunya. Mereka hanya mencoba dan mencoba. Itulah bedanya antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, itu ada satu persyaratan. Man amila sholihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Syaratnya ialah beramal sholih dalam keadaan bertauhid. Jadi beramal sholih dalam keadaan mukmin, dalam keadaan bertauhid. Kan amal sholih tanpa tauhid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat ini walaupun singkat namun berat pelaksanaannya, dikarenakan dia harus memurnikan tauhidnya dan juga menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan dia harus bersungguh-sungguh untuk beramal sholih, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keikhlasan. Barakofikum. Sholatnya, puasanya, akhlaknya, ucapannya, prinsip-prinsip dan sikapnya itu harus sholih. Sholih itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang beramal sholih dalam keadaan beriman atau bertauhid, maka janji Allah ialah kami akan memberi dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ini kalau kita membuka salah satu dari kitab tafsir, Tafsir Zadul Masir karya Ibnu Jauzi rahimahutaala, maka di situ akan kita temukan 9 pendapat para ulama ahli tafsir yang menjelaskan tentang makna hayatan thayyibah itu apa. Nah, tentunya enggak semuanya harus disampaikan di forum ini ya, karena pendapat mereka itu satu sama lain saling melengkapi, sehingga cukup beberapa saja yang saya sampaikan supaya kita tahu apa sih hakikat hayatan thayyibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal sholih dalam keadaan beriman itu. Nah, namun para ulama mengatakan bahwasanya hayatan thayyibah ini bisa didapatkan di 3 tempat. Yang pertama ialah di dunia, di alam dunia ini. Yang kedua ialah fil barzah, di alam barzah. Dan yang ketiga ialah fil akhirah, di akhirat nanti. Kana a'uzakumullah. Ini rata-rata kalau dilihat dalam tafsir-tafsir yang ada, maka hayatan thayyibah ini dibawa pada pengertian fid dunia. Adapun di alam barzah tidak, dan alam akhirat itu sebuah keniscayaan yang didapatkan oleh orang yang beramal sholih dan beriman. Nah, dalam kehidupan dunia, di antara tafsir yang ada yang mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu ialah at-ta'ah, ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi orang-orang yang beriman dan beramal sholih itu kenikmatan dalam menjalankan ketaatan, sehingga hatinya tenteram, damai, pikirannya juga tenang, jalannya juga lurus, kondisinya juga stabil, tidak berubah dengan perubahan-perubahan lingkungannya yang ada. Baik ketika dia punya banyak harta ataupun ketika berkurang hartanya, enggak merubah ketenangan hatinya. Baik ketika rumahnya bagus ataupun rumahnya jelek. Baik ketika dia dekat dengan orang tua atau jauh dari orang tua. Bagi mereka yang belajar di ma'had yang meninggalkan kampung halamannya yang jauh, tidak berubah. Dia mendapatkan manisnya ketaatan. Hidupnya selalu bahagia. Uang banyak, ya bahagia. Uang sedikit juga, senyum-senyum saja. Itu tidak pernah mengeluh. Dia nikmati hidup ini dengan ketaatan. Nah, itulah yang dirasakan oleh para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para salaf yang telah mendahului kita. Kebanyakan mereka itu fuqara wal masakin, tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Ini mendapatkan hayatan thayyibah. Manisnya ketaatan. Manisnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya menyenangkan, puasanya juga baginya menyenangkan. Jualannya laku atau enggak laku, tenang saja ya. Nah, begitu ya. Ini hayatan thayyibah di dunia. Ada juga yang menafsirkan, di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menafsirkan bahwa hayatan thayyibah itu ialah al-qanaah. Allah Subhanahu wa taala memberi sifat qanaah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Itu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Tidak pernah mengeluh. Ya. Dapat harta sedikit, ya bersyukur. Dapat harta banyak, ya tambah bersyukur lagi. Perasaannya itu makan nasi dan kerupuk itu seperti makan nasi dan sate. Ya. Nah, mungkin orang melihat kasihan dia. Ya. Rumahnya jelek. Makannya biasa-biasa, pakaiannya lusuh, ya. Nah, padahal kalau dilihat orang ini tenang hidupnya, bahagia, tinggal di gubuk itu seperti tinggal di hotel bintang 3. Makan nasi dan sayur itu seperti makan menu-menu kelas dunia. Itu. Megang uang 50 ribu itu seperti memegang uang 5 juta atau ke atas. Qanaah. Uangnya sedikit senang, uangnya banyak tambah senang. Nah, itu bahagia hidupnya. Hidupnya bahagia. Nanti dia naik sepeda pancal itu seperti naik vario. Nah, qanaah. Beda kalau orang ini enggak punya sifat qanaah. Uang banyak itu seperti sedikit, resah, gelisah. Ya. Enggak tenang hidupnya. Pikirannya itu uang itu bikin ketenangan itu ya. Itu ketenangan sesaat, tapi kegelisahannya itu masya Allah panjang. Ini kalau tidak punya sifat apa ini? Qanaah. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menafsirkan bahwasanya hayatan thayyibah itu ialah arizqul halal ma'al amali sholih. Rezeki Allah yang halal yang disertai dengan amal sholih. Maksudnya orang ini rajin beramal sholih dan rezeki yang halalnya melimpah. Nah, itu. Wah ya, dan amal sholihnya masya Allah. Nah, ini tambah taat, tambah sukses, ya. Tambah banyak amal solehnya, tambah jadi miliarder. Betul-betul bahagia dia. Amal solehnya dapat, dunia juga dalam genggaman tangannya. Dia bisa bersodako, bisa apa namanya, naik haji tiap tahun, bisa umrah, ya. Sepekan sekali. Macam. Nah, ini mungkin pendapat yang banyak dilirik oleh para ulama, ya. Karena kebanyakan manusia itu memang rata-rata senang harta dan patokan bahagia itu pada harta. Maka di sini dijelaskan memang hayatan thayyibah itu ialah harta melimpah tapi disertai dengan amal soleh. Ini penting. Jadi kalau ada orang yang semakin jauh dari agama, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kok semakin kaya raya. Itu bukan hayatan thayyibah. Itu disebut dengan istidraj, tipuan yang membinasakan orang itu. Allah memang membuat orang ini bergelimang dalam kekayaannya dan tenggelam dalam kelalaian. Semakin kaya semakin jauh dari Allah, semakin kaya semakin jauh dari syariat, maka semakin banyak dosanya dan Allah cabut nyawanya di atas su'ul khotimah. Maka azab di atas azab yang ia dapatkan itu bukan hayatun thayyibah. Tapi kalau yang tadi tambah semangat belajarnya, tambah bertakwa, tambah banyak duitnya, wah ini hayatun thayyibah. Nah, ada orang yang sampai bilang gitu, saya tiap hari ikut taklim, tapi tambah lama tambah miskin. Wah, waktu saya itu habis untuk taklim, gak bisa cari duit. Sekarang taklim saya sebulan sekali, masya Allah, saya jadi pengusaha. Kita harus imbang dunia akhirat. Oh itu. Itu baru taklimnya sebulan sekali, saya jadi pengusaha lokal. Bagaimana kalau seandainya saya taklimnya setahun sekali? Wah, tambah pengusaha kelas dunia. Waktu itu uang, mas. Satu jam saja saya masuk itu bisa jutaan rupiah yang masuk kantong. Nah, kalau taklimnya lama, apa kerugian yang saya dapat? Makanya saya lihat kalian-kalian yang rajin taklim itu, dari dulu hingga kini, ya kayak gitu-gitu saja. Gak meningkat. Ya, nah, maksudnya gak meningkat taraf hidupnya. Wah, ini mengira bahwa dengan melimpahnya harta yang ia dapatkan, disertai dengan kemaksiatan dan menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, pikirannya itu yang hidup yang bahagia, hidup yang baik, hayatan thayyibah, padahal itu ialah istidraj. Ada juga yang mengatakan, katanya kalau kita beramal solih, beriman dan bertakwa, akan dapat kehidupan yang baik. Tapi mengapa saya ini sudah rajin sholatnya, puasanya, taklimnya bagus, tapi ya enggak pernah jadi orang kaya? Nah, jawabannya tadi itu, di antara salah satu bentuk hayatan thayyibah itu ialah at-ta'ah, manisnya dalam menjalankan ketaatan, atau sifat qanaah dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat hayatan thayyibah. Nah, tidak melulu dengan apa ini? Harta. Ini baru di dunia. Nah, cukup tiga saja ya. Nah, 15 menit kita mewakililah dari tafsir-tafsir yang lain tentang hayatun thayyibah. Yang jelas syaratnya ya harus beramal solih di atas keimanan. Adapun di alam barzakh nanti, tentunya dia akan mendapatkan nikmat kubur dan terbebas dari adab kubur. Dan di akhirat nanti akan mendapatkan al-husnah waziyadah. Al-husna itu ialah al-jannah, az-ziyadah ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Barakallahu'alaikum. Ini yang dimaksud kami akan membalas amal solehnya dengan yang lebih baik dari apa yang ia amalkan. Nah, jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul fadlullah, karunia dari Allah. Ya. Kalau dihargai amal soleh kita dengan surga itu gak ada apa-apanya. Itu murni fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan yang lebih baik dari apa yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini karena saya berbuat dengan Ustaz Afif. Jadi beliaunya yang sisa waktunya ya, sehingga sisa waktu kadang sedikit kadang banyak ya. Nah, barangkali beliau bisa lebih banyak lagi. Saya hentikan sampai sini saja. Barakallahu'alaikum. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.